الثاني مما يتبرع به باب tentang berlomba dalam masalah akhirat. Kebanyakan kita berlomba dalam masalah dunia. Kalau berlomba dalam masalah dunia, barangkali tidak usah diajari. Kita semua sudah berlomba dalam masalah dunia ini. Kita merasa tidak enak kalau teman kita melebihi kita. Kalau karir dari teman kita mengejar karir kita, dan seterusnya kita merasa rugi, kita merasa tidak enak, dan seterusnya diakui atau tidak, didohirkan atau tidak, itulah dunia. Adapun akhirat, jarang di antara kita yang seperti itu. Merasa tidak enak kalau saudara kita lebih giat belajar mengaji, lebih banyak hafalannya, lebih awal datang ke masjidnya, ini tak. Padahal itu disunahkan, itu dianjurkan untuk berlomba dalam masalah akhirat dan memperbanyak dari apa, amal apa yang bisa menyebabkan kita mendapatkan akhirat. Tabarruk, ya. Tabarruk itu adanya di akhirat, tidak ada di dunia kecuali hal-hal yang sifatnya yang Nabi pernah contohkan, mukjizat, makanan sedikit jadi banyak, ya. Adapun tabarruk, bertabarruk itu mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Al-ijtihadu fil amal salih yanfarid al-'abdu fihi min al-umur al-mahmuda li'annahu yu'addi ila istibaq al-khayrat wa ta'zim sya'air Allah wal istiktar min a'mal al-birr. Bersungguh-sungguh di dalam amal saleh agar seorang hamba mendapatkan al-umur al-mahmuda, perkara-perkara yang tersuci, li'annahu yu'addi ila istibaqil khairat, yang demikian ini bisa menyebabkan seseorang untuk berlomba melakukan kebaikan bagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wastabiqul khairat, yang dimaksud adalah kebaikan akhirat bukan dunia. Adapun dunia, sekali lagi, tanpa Al-Quran, tanpa sunnah, manusia sudah berlomba dalam masalah dunia. Lihat orang-orang kafir, lihat orang-orang Amerika, Jepang, dan seterusnya. Mereka tidak kenal Al-Quran dan sunnah, dan mereka berlomba dalam masalah dunia. Maka sekali lagi, perlombaan di sini yang dimaksud adalah masalah akhirat. Bagaimana beberapa kali kita bahas tentang perlombaan Umar dengan Abu Bakar. Walaupun barangkali Abu Bakar tidak merasa, tapi Umar berlomba melihat selama ini selalu kalah dengan Abu Bakar, terutama dalam masalah Thoraqah. Maka dalam perang Tabuk tersebut, Umar mengatakan, kali ini aku harus menang. Kalau selama ini aku selalu kalah dengan Abu Bakar, untuk kali ini aku harus menang. Ya. Maka Umar kumpulkan separuh dari hartanya untuk disedekahkan fi sabilillah agar menang. Enggak tahunya tetap kalah, ya. Karena Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Ya. Dan Umar dengan jujur mengakui, aku tidak akan menang dari Abu Bakar selama-lamanya. Beginilah para sahabat, berlomba dan jujur. Kalah mengakui kekalahannya, kalau menang mengakui kemenangannya. Dan ini tidak terbelah. Bagaimana ucapan Ibnu Mas'ud? Tidak ada orang yang mengetahui tentang Al-Qur'an, khusus Al-Qur'an ini, ya, bukan sunnah, bukan faraid, bukan fikih, khusus Al-Qur'an, selain aku. Ya. Tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun, untuk siapa ayat itu turun, karena peristiwa apa ayat itu turun. Jika ada orang yang mengetahui Al-Quran lebih dari aku, niscaya akan aku datang. Ini kan seolah memuji diri. Tetapi ini hak, ini benar. Dan ucapan Ibnu Mas'ud ini didengar oleh Ibnu Abbas, didengar oleh Aisyah, didengar oleh Bilal, didengar oleh sahabat-sahabat yang lain, dan semua diam. Tidak ada yang membantah ucapan Ibnu Mas'ud. Ya, berarti ucapan ini hak. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan kepada orang yang seolah menunjukkan kelebihan dirinya, lalu kita mengatakan sombong, ria, pamer, tidak boleh. Tidak boleh, hanya Allah yang tahu. Ya, kalau dia memang pamer, bukan urusan kita. Kalau dia tidak pamer, tentu buruk kalau kita katakan dia pamer. Gitu ya. Wa ta'zimi sya'airillah wal istighsari min a'malil birr. Dan juga ini akan menyebabkan seseorang mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, sesuatu yang menjadi perintah Allah diantaranya mengagungkan syiar Allah dan memperbanyak amal kebaikan. Beliau membawakan ayat dari surah Al-Mutaffifin. Qala Allah Ta'ala, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah menggambarkan bagaimana keadaan surga, kenikmatan-kenikmatan surga, pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang taat, lalu Allah mengatakan wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kesitulah hendaknya orang-orang berlomba. Kesitulah hendaknya orang-orang berlomba. Jadi jangan hanya berlomba dalam masalah dunia, tapi dalam masalah seperti itu, mendapatkan kenikmatan dan seterusnya berlomba. Lihat Nabi Muhammad SAW berlomba dan beliau tidak mau kalah. Masih ingat tentang satu gedung yang jumlahnya hanya satu, yang paling megah, yang paling indah, yang paling besar, apa namanya? Al-Wasilah. Al-Wasilah. Gedung itu jumlahnya hanya satu, dan Allah hanya akan berikan kepada seorang manusia, tidak dua orang, tidak tiga orang, tidak dibagi-bagi. Apa kata Nabi? Aku berharap akulah yang akan mendapatkan. Lihat, Nabi Muhammad SAW berlomba. Beliau tidak mau kalah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ya, beliau tidak mengatakan aku ngalah saja, biar untuk yang lain, buat Nabi Ibrahim bapakku, buat Nabi Musa, tidak. Karena beliau manusia yang sangat tidak zuhud terhadap surga. Beliau sangat-sangat zuhud terhadap dunia. Orang yang zuhud terhadap akhirat, surga, terselamat. Orang yang zuhud terhadap dunia, terpuji. Manusia yang paling zuhud di muka bumi ini terhadap dunia, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Manusia yang paling rakus, paling tamak terhadap surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada satupun jalan menuju surga kecuali telah beliau terangkan. Tidak ada satupun jalan menuju neraka kecuali telah beliau jelaskan. Ini ucapan para sahabat, ucapan Abu Dzar, ucapan Salman, ya, peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an bayyana Allah Ta'ala ma 'adda lil abrari wa haddada manazil al akhyari nadaba 'ibadahu li mithli hadhihi al maqamat. Setelah Allah menerangkan kebaikan-kebaikan, pahala, balasan yang akan Allah berikan kepada para abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oh, Allah menerangkan bagaimana derajat mereka, apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Maka Allah setelah itu memberi semangat kepada hamba-hambanya untuk melakukan amal agar mendapatkan maqamat, manazil, kedudukan yang Allah jelaskan tadi. Wa fiha falyatafakhar al-mutafakhiru wa yatasabiq al-mutasabiqu. Hendaklah ke situ orang-orang itu berbangga, orang-orang itu berlomba. Ya. Faqul ta'ala li mithli hadha falyamal al-'amilun. Untuk seperti inilah orang-orang beramal. Jangan seperti orang-orang kafir, mereka beramal hanya untuk dunia. Ya, hadis pertama dari bab ini atau hadis 569. Hadis 569 wa'an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin wa shariba minhu. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman. Beliau mempunyai minuman. Bagaimana kebiasaan beliau? Ketika beliau diberi hadiah dan beliau merasa cukup dari hadiah tersebut, maka beliau tidak menolak, tetapi beliau memberikan makanan tersebut, minuman tersebut, susu dan seterusnya untuk orang lain. Bahkan ada kalanya beliau membutuhkan, tetapi beliau panggil ahli sufa. Beberapa riwayat yang pernah kita baca dulu, beliau dan Abu Hurairah minum terakhir. Setelah sufah semuanya puas minum, beliau minum terakhir. Beliau diberi minuman susu atau apa, fasyariba minhu. Kemudian beliau minum minhu sedikit, tidak semuanya, sebagiannya. Wa an yaminihi gulam. Di sebelah kanan beliau ada seorang gulam bocah yang belum sampai balik, gulam Ibn Abbas. Ya, gulam ini yang dimaksud adalah Ibn Abbas, karena Ibn Abbas itu umurnya 10 tahun ketika Nabi wafat. Berarti dalam peristiwa ini, di hadis ini, mungkin umurnya 8 tahun, 7 tahun, gulam Ibn Abbas. Wa an yasarihi al-asyaq. Sementara di sebelah kiri Nabi, orang-orang tua. Di sebelah kanan Nabi, bocah kecil, Ibn Abbas. Mungkin umurnya 7 atau 8 tahun. Sebelah kiri beliau, orang-orang tua. Beliau memegang minuman. Faqala lil gulam. Nabi berkata kepada si gulam, kepada Ibn Abbas, atazanu li an u'tiya ha'ula. Wahai gulam, wahai Ibn Abbas, apakah engkau izinkan kalau aku berikan minuman ini kepada mereka yang tua, yang tua dulu? Kenapa Nabi bertanya seperti ini? Ya, kan sepatutnya Nabi mestinya kan mau diberikan yang tua dulu, orang minuman milik Nabi. Kenapa Nabi minta izin kepada Ibn Abbas, si bocah kecil ini? Nah, jawabnya, karena Ibn Abbas berada di sebelah kanan Nabi. Secara sunnah memberikan makanan, minuman, salaman dan seterusnya itu mendahulukan yang kanan. Ya, ketika antum berlima, saya sendiri bertemu dengan antum, maka saya salaman dari paling kanan. Ya, kemudian menuju ke kiri dari arah saya. Ya. Ah, begitu juga memberikan makanan, minuman. Ya, memberikan suguhan. Siapa yang pertama kali kita beri yang paling kanan? Ini sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan taruh di situ, oh geser sana, dorong. Ini enaknya saja. Ya. Saya tidak berani mengatakan haram, tetapi secara sunnah kalau dia mau menjamu, maka dia datangi siapa yang paling kanan, taruh di situ. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bocah kecil. Bocah kecil. Tapi karena berada di sebelah kanan, maka Nabi mengutamakannya. Oleh karena itu, ketika Nabi mungkin ingin lebih memberikan terlebih dahulu pada yang tua, beliau minta izin kepada si bocah ini. Minta izin kepada Ibn Abbas. Bagaimana jawaban Ibn Abbas? Ya. Faqala al-gulam, Si Ghulam Ibnu Abbas menjawab, la, enggak. Enggak, ya. Barangkali kalau menurut kita ini bocah keterlaluan amat, ya. Entar juga kebagian. Entar juga kebagian. Kenapa enggak ngalah saja kalau begitu? Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya silakan, silakan. Kan kita begitu. Ya, Ibnu Abbas enggak malu-malu, enggak basa-basi. Enggak. Ya, kalau itu hak saya enggak mau memberikan kepada orang lain. Ya, saya dulu. Maksudnya seperti itu. Kenapa Ibnu Abbas begitu rakus? Ya, nah kita lihat apa alasan si bocah kecil ini yang akhirnya menjadi habbul ummah, ulama'nya umat ini, ya, yang didoakan oleh Nabi, alimhu ta'wil, faqihu fid-din, alimhu ta'wil, faqihkan dia dalam agama ini ya Allah, ajarkan kepada dia ta'wil. Maka ta'wil-ta'wil yang keluar dari mulutnya Ibnu Abbas dipegang oleh para ulama. Menolak takwil dari Ibnu Abbas berarti seolah menolak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka para ulama memegang takwilan tafsiran dari Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas mengatakan yauma tabyadu wujuh, pada hari di mana wajah-wajah mereka menghitam. Apa kata Ibnu Abbas takwilannya, tafsirannya? Ini wajah orang-orang ahli bid'ah. Dipegang oleh para ulama. Ahli bid'ah wajahnya menghitam. Ibnu Abbas yang bicara. Seorang yang dulu waktu masih kecil didoakan oleh Nabi wa alim buta'wi. Ya. Kenapa? Nah, mari kita lihat. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, la usiru binasibi minka ahadan. Kalau bagian itu dari engkau ya Rasul, minuman ikan dari engkau, dari Rasulullah, bukan dari si Fulan, si A, si B, si C, tapi dari Rasulullah, utusan Allah, la usiru minka ahadan, aku tidak akan ngalah dari siapapun. Kenapa? Keberkahan. Keberkahan. Kita sudah bahas seluruh benda, seluruh makanan, apapun yang datang dari Nabi, lewat tangan Nabi, itu ada berkahnya. Ini paham si anak muda ini, anak kecil ini. Si bocah kecil ini paham. Ya, bahwa apa yang lewat Nabi, lewat tangan Nabi, lewat diri Nabi, mendatangkan keberkahan. Ini salah satu kenikmatan bagi manusia-manusia yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mendapatkannya. Kita tidak akan mendapatkan makanan, minuman, pakaian, barang apapun dari Nabi. Tidak. Sudah selesai. Nabi sudah wafat. Ya. Badan Nabi, keringat Nabi, dan seterusnya makanan yang semuanya mengandung berkah. Ketika beliau masih hidup. Adapun beliau sudah wafat, maka keberkahan yang dari beliau adalah ajaran, sunnah-sunnah beliau. Ya. Ain. Fasallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan wadah yang berisi minuman itu di tangan Ibnu Abbas. Di tangan si bocah itu, menyerahkan kepada yang di sebelah kanannya. Setelah itu sisa diberikan ke sebelah kirinya walaupun orang-orang tua. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Sikul hadis. Sunnatu syurbil 'ammah taqdimul aymani fi kulli mawqin. Sunnahnya minum secara umum itu mendahulukan yang kanan dari setiap tempat. Ini minuman secara umum, ya. Artinya ini tujuan minuman datang di situ, orang berhak semua dijamu, ya. Maka jangan antum praktekkan di warung, di warteg. Itu kan bukan umum, ya. Itu datang sebelah kanan, Mbak, saya paling kanan, Mbak. Enggak bisa. Tentu yang datang duluan. Itu bukan umum. Dan itu bukan suguhan. Itu bahaya. Dan tentu yang datang pertama kali yang didahulukan. Ini maksudnya secara umum. Gitu. Suguhan bukan menjual. Kalau menjual tentu berdasarkan urutan siapa yang datang duluan, yang menawar duluan dan seterusnya. Akan disebutkan di sini oleh beliau asyurbul am. Minum yang secara umum maksudnya bukan jual beli. Taqdimul aymani laysa li'ulwi manzilatihi aw tafdilihi ala ahli al-majlis bal tarjihun li jihatihi. Mendahulukan yang kanan itu bukan karena ketinggian seseorang, kemuliaan seseorang di dalam majlis tersebut, tidak ya, tapi karena jihad, karena arah. Berarti Nabi secara kemuliaan yang kecil, tentu Nabi lebih mendahulukan yang tua sebagaimana yang kita baca tadi. Tapi karena secara jihad, secara arah Ibnu Abbas ada di sebelah kanan Nabi, maka beliau mendahulukan Ibnu Abbas. Karena secara sunnah, sekali lagi, yang kanan harus didahulukan siapapun dia. Ya. Misalnya di sebelah kiri kita guru-guru kita, ya, sebelah kanan mungkin adik kita, mungkin orang yang jauh lebih rendah dari kita, tetap kita dahulukan yang kanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqdimul i'tibar asy-syar'i 'ala ghairihi min al-i'tibarah. Mendahulukan i'tibar yang syar'i, kemuliaan yang syar'i dibanding yang tidak syar'i, karena kemuliaan seseorang itu ada kalanya berdasarkan syar'i, ada kalanya berdasarkan pangkat, harta, kedudukan dan seterusnya. Ya. Kan tergantung kita. Kalau kita ini orang yang membesar-besarkan pangkat kedudukan, maka ketika kita bertemu dengan orang yang berpangkat, besar bagi kita. Kan gitu. Kalau kita ini orang yang sangat rakus terhadap harta, maka begitu bertemu dengan orang yang berharta, maka dia besar bagi kita. Orang yang berilmu, kecil bagi kita. Sebaliknya, ketika kita membesarkan i'tibar secara syar'i, yang mulia di hadapan Allah, yang mulia menurut syariat Islam, yang berilmu, yang beramal. Nah, kalau kita memang seperti itu, maka ketika kita bertemu dengan orang yang berilmu, maka kita besarkan dia. Ya, seperti itu. Ini juga mengandung arti bahwa memuliakan seseorang itu berdasarkan kaidah syar'i. Ya, seperti tadi. Walaupun kecil, tetapi secara kaidah syar'i dia berhak, maka dia diberi terlebih dahulu. Istihbabu tawkiril kibari wa inzalin nasi manazilahum ma lam yata'arad bihukmin syar'iyyin. Disukai, disunahkan, memuliakan orang-orang besar. Kan tadi kibar di sini besar secara umur ya. Tadi Nabi minta izin kepada Ibnu Abbas. Jika Nabi tidak peduli dengan umur seseorang, buat apa Nabi minta izin kepada Ibnu Abbas? Langsung saja berikan kepada Ibnu Abbas izin. Ya. Kalau beliau tidak memperdulikan umur seseorang, maka umur seseorang ini bagian dari salah satu faktor untuk menghormati seseorang. Pernah datang kepada Nabi beberapa orang dari jauh, kemudian langsung ada yang bicara begini. Nabi enggak kenal semuanya kan. Nabi bilang, hendaklah yang bicara yang paling tua. Nah, Nabi enggak kenal keilmuan mereka bagaimana, kesolehan mereka bagaimana, maka diambil yang paling muda, apa yang paling tua. Adapun jika beliau tahu, jika sudah jelas siapa yang paling berilmu, siapa yang paling saleh, maka umur kalah. Umur kalah. Bagaimana Umar, sudah kita baca hadisnya, memasukkan Ibnu Abbas di majlisnya orang-orang tua Ahlul Badar. Ya. Walaupun ini diprotes oleh sebagian sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, akhirnya Umar tunjukkan siapa Ibnu Abbas. Ya. Yang lain tidak bisa menjawab pertanyaan tentang tafsir idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya, Ibnu Abbas bisa menjawab. Ya. Berarti sekali lagi umur kalah dibanding dengan ilmu. Tapi jika kita tidak tahu keilmuan seseorang, kesolehan seseorang, mungkin baru kenal dan seterusnya, maka kita pilih yang paling tua. Dan bolehnya memuliakan seseorang pada kedudukan tertentu selagi tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Ya, selagi tidak ada larang. Ya, kita salaman, kita persilahkan, kita suguhkan makanan. Ini tidak ada larang. Ya, tapi kalau kita bungkukkan badan kita karena dia orang tua, ini sudah dilarang. Ya, di malam yata'arad bihukmin syar'iyyin, selagi tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Kalau bertentangan dengan hukum syar'i, maka tidak boleh kita menghormati seseorang dengan penghormatan yang terlalu. Sahibul haqqi awla min ghairihi fi istikmali haqqihi wa adami itarihi ghairihi. Orang yang berhak terhadap sesuatu, maka dia yang lebih diutamakan dari orang lain. Ibnu Abbas lebih berhak, walaupun masih bocah. Maka dia harus diutamakan. Ya. Antum di majlis ini mungkin ada perlu keluar, ya, kencing atau apa. Ya. Antum balik lagi ke sini, maka antum yang paling berhak dengan tempat ini. Secara sunnah, orang yang meninggalkan majlis untuk satu keperluan lalu dia kembali lagi, maka dia yang paling berhak terhadap tempat tersebut. Ya, maka yang lainnya tentu harus mengalah, memberikan hak kepada orang yang berhak. Dan boleh tidak mengalah. Nah, seperti Nabat kan tidak mengalah. Bu, kalau Ibnu Abbas mengalah, boleh juga. Kalau dia tidak mengalah, boleh juga. Dia boleh pilih. Tidak tersalah. Ya. Kalau antum balik lagi, ternyata sudah ditempatin orang, antum mengalah, ya udahlah. Gitu. Antum nggak mau mengalah, itu hak antum. Antum tuh, ini kapling saya tadi pak. Ini tempat saya tadi pak. Ya. Ah boleh bro. Ya, orang yang mengambil hak tidak tersalah. Sekali lagi, orang yang mengambil hak dirinya tidak tercela. Yang tercela adalah mengambil hak orang lainnya. Kaidah ini sering tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin, maka mereka merendahkan sebagian sahabat yang mengambil hak. Sahabat banyak datang kepada Nabi mengambil hak, itu tidak tercela. Nah, orang kita membaca sahabat kok begitu ya? Kenapa enggak ngalah saja? Kenapa? Ah, lihat. Karena kita harus hukumi sesuai kaidah syar'i, bukan kaidah sopan santun di negeri kita. Itu bukan ukuran. Kalau kita pakai kaidah sopan santun di negeri kita, kita akan banyak mengkritik sahabat, bahkan mencaci sahabat. Sahabat kok begitu ya, teriak-teriak. Sahabat kok begitu ya, bahkan saling berperang di antara mereka dan seterusnya. Kita nggak paham. Kita nggak tahu. Karena kaidah syar'i yang dipakai oleh para sahabat adalah kaidah syar'i. Ya. Muawiyah teriak-teriak mengatakan bahwa darah Utsman harus segera dituntaskan siapa pembunuhnya. Berhak bagi Muawiyah karena beliau termasuk keluarganya, ahli warisnya. Ya, maka Muawiyah mengatakan seperti itu tidak tercela. Ya. Hak. Hak kita kurang paham dalam hal ini. Karena sebagian dari kita menilai dengan kaidah sopan santun di negeri kita. Ya. hirsus sahabati khisru hirsu. Saya kira kebalik ini ya. Ha ro sa ya, bukan ha sod ro ya. Di antum apa? Sod dulu atau ro dulu? Saya kira ro dulu ya. Hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma yanfa'uhum. Hirsnya para sahabat, semangatnya, rakusnya, tamaknya para sahabat terhadap sesuatu yang bermanfaat, terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi mereka. Inilah para sahabat. Dan ini tidak sebatas akhirat. Dunia tidak terselah. Semangat mencari dunia kan tidak terselah. Ya, yang terselah semangat mencari dunia, lalu tidak ada hasrat untuk mencari akhirat, lemah dalam mencari akhirat. Nah, ini yang terselah. Adapun dia mencari dunia semangat, kemudian mencari akhirat lebih semangat, maka ini terpuji. Inilah sifat para sahabat. Al-hassu ala ada'il huquqi li ashabiha. Anjuran untuk memberikan hak kepada orang yang berhak. Banyak dari kita yang memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Ya, ini tidak boleh. Orang tidak boleh diberi jika dia tidak berhak. Yang wajib diberi adalah yang berhak. Dalam sebuah undangan, barangkali makanan tidak terlalu banyak, maka kita dahulukan siapa yang diundang. Ya, mana yang diundang, mana yang tidak diundang. Ya, ini boleh seperti ini. Ya, maka dalam beberapa daurah selalu ada ini yang diundang mana? Ya, yang enggak diundang jangan masuk, jangan ikut makan. Ini yang diundang saja. Ini hak, berhak. Bagi yang mengundang berhak, dan tentu wajib bagi dia untuk mendahulukan yang diundang. Ya, kecuali makan berlimpah-limpah, ini lain lagi. Atau dengan izin, bagaimana Nabi minta izin kepada sahibul hajat, kepada yang undang, terhadap orang yang tidak diundang. Husnul adabi fit ta'amuli ma'an nasi kabru awtafu. Adab yang baik dalam bermuamalah kepada manusia, yang tua atau yang muda. Ya, apakah kita sopan, ramah hanya kepada orang-orang tua? Tidak. Yang muda pun kan tetap harus sopan, ramah sebatas usia. Ya, tidak mentang-mentang yang kecil, yang muda, kemudian kita seenaknya, kan tidak. Ya, walaupun tentu mungkin berbeda kelakuan. Yang terakhir, jawazu huduri sigari majalis al-kibar. Karena di dalamnya ta'liman wa ta'diban lah. Bolehnya menghadirkan, memasukkan anak kecil di majlisnya orang-orang tua. Ini boleh. Ini terjadi dan terulang lagi di zaman Umar. Umar memasukkan Ibn Abbas di majlisnya orang-orang tua Ahlul Bait. Ya, ini ternyata sudah dimulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang tua di situ dan di situ ada Farrujulatu la tutqanu illa fi majalis ar-rijal. Karena seorang laki-laki akan kelihatan dia sebagai laki-laki, ya. Kalau lakian kejantanan yang dimaksud ilmu, ya, yang dimaksud kemuliaan, ya. Itu akan terlihat di mana? Di majlisnya para laki-laki. Tidak di majlisnya wanita, ya. Karena laki-laki itu kan simbol kekuatan. Laki-laki itu simbol kekuatan. Laki-laki itu simbol ilmu. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan bagaimana? Jika Nabi sudah bersabda, maka tidak ada lagi ucapan dariku. Jika Abu Bakar, Umar, para sahabat berkata, tidak ada lagi ucapan dariku. Artinya sudah ngikutin apa kata sahabat, apa kata Rasulullah. Ya, tapi kalau tabi'in berkata setelah sahabat, ya, maka mereka laki-laki aku juga laki-laki. Kata Al-Imam Abu Hanifah. Ya, seorang tabi'i. Ini menunjukkan begitulah sifat laki-laki. Ya, sifat laki-laki seperti ini. Nah, itu ada di majlisnya Ar-Rijal. Kelihatan. Ya. Oleh karena itu, imam-imam, ahlul hadis, para a'immah, seperti Imam Bukhari, seperti Al-Imam Daruqutni, seperti Al-Imam Syafi'i, ketika mereka kecil duduk di mana? Duduk di masjid kibar. Duduk di masjidnya orang-orang besar. Bagaimana Al-Imam Syafi'i datang ke masjidnya Imam Malik? Ya, dipertemukan dengan, kan masih kecil kan? Kira-kira 12 atau 13 tahun. Ya, suruh apa bersama dengan yang lain, mungkin kakak kelasnya lah kalau kata kita, 15 tahun, 16 tahun. Oh, beliau enggak mau. Ya, beliau tidak mau. Saya mau langsung kepada imam. Saya mau langsung kepada imam, Al-Imam Malik. Ya. Gitu juga Al-Imam Al-Bukhari. Kan sudah masyhur. Siapa Imam Bukhari ini, keilmuannya, daya hafalnya dan seterusnya semenjak masih anak-anak. Ya. Bahkan apa menghakimi dua imam besar, ya, Imam Zumairi gurunya dan satu lagi itu ketika umur 20 tahun, ya. Jadi imam besar, dua imam besar ini berselisih dalam masalah akidah, bukan masalah fikih, ya, dalam masalah yang berselisih, ya, berselisih. Nah, sedang berselisih, nggak selesai, Imam Bukhari datang, ya. Nah, kata Al-Imam Al-Humaydi, datang anak muda yang akan menjadi hakim untuk kita berdua. Ya, Muhammad. Umur kira-kira 20 atau 21 tahun. Ya, begitu para imam. Ya, sudah terlihat ketika mereka kecil dan ada di majlis orang-orang besar. Maka kalau ini dilarang akan menghilangkan kebaikan yang banyak. Maka Nabi, para sahabat tidak melarang berkumpulnya anak kecil di majlisnya orang-orang dewasa. Ya, 570 atau hadis terakhir dari bab ini hanya ada dua hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyub 'alaihi salam yaghtasilu 'uryana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi Ayyub alaihi salam mandi telanjang. Jadi boleh mandi telanjang pada waktu itu, sendirian tentunya. Halal, ya. Dan ini takrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Musa juga pernah mandi telanjang. فخر عليه جراد من ذهب. Kemudian datang jarad, datang belalang, min zahab, dari emas, belalang emas, yes, ada di dekat beliau. Tafsiran dari Salim, ini emas bukan belalang. Kenapa disebut belalang? Karena bentuk dan banyaknya, ya. Belalang itu kan biasanya berkumpul banyak, ya. Jadi tafsiran dari beliau, ada kepingan-kepingan emas jatuh di dekat beliau mandi. Itu fajat, entah dari mana, tentu dari Allah Rabbul Alamin, ya, tidak ada orang yang melempar atau apa. Faja'ala Ayyubu yahti fi thawbihi. Lalu Nabi Ayyub segera mengambil, memungut emas tersebut, dimasukkan ke pakaiannya. Gitu. Sedang mandi telanjang. Ya. Menyibukkan diri ini menunjukkan bahwa seluruh para nabi dan rasul adalah manusia. Ya. Manusia siapa yang tidak suka emas? Termasuk seorang nabi yaitu Ayyub alaihi salatu wassalam. Apakah kita katakan beliau tidak zuhud? Tentu kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya, karena zuhud bukan berarti membenci dunia ini, menolak dunia ini, kan begitu. Kalau malaikat yang jadi nabi tentu tidak apa tidak ada keinginan dengan yang namanya emas, perak, wanita dan seterusnya, karena malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah. Adapun manusia diberi nafsu walaupun dia seorang nabi. Maka Nabi Ayyub semangat walaupun sedang mandi, disempatkan untuk mengambil belalang emas tersebut, dimasukkan ke bajunya, pakaiannya. Fanadahu rabbuhu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla memanggilnya, ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun aghnaytuka amma ta'a, wahai Ayyub, bukankah aku telah mengkayakan engkau, mencukupkan engkau dari apa yang kau lihat? Ya, artinya aku berikan engkau sebagai seorang, aku jadikan engkau sebagai seorang nabi, seorang rasul, bukankah itu cukup daripada sekedar emas itu? Gitu. Ini ucapan firman Allah Rabbul Alamin. Apa jawab Nabi Ayyub? Bala wa'izzatik. Iya. Demi keagunganmu ya Allah, aku cukup. Aku menjadi seperti ini cukup. Gitu. Nabi Ayyub tidak menafikan ucapan Allah. Berarti ia cukup. Cukup, aku cukup. Aku sebagai seorang nabi, aku sebagai seorang rasul, seorang manusia cukup. Walakin la ghina bi an barakatik. Akan tetapi ya Allah, aku tidak pernah merasa cukup dari barokahmu, keberkahanmu. Nah, ini. Ya, mirip dengan apa yang diucapkan oleh Ibn Abbas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada keberkahan. Yang dari Nabi ada keberkahan. Aku tidak mau ngalah. Aku mau dapatkan itu. Nabi Ayyub seperti itu. Kan yang datang dari Allah ada keberkahan. Ada keberkahan. Ah, Nabi Ayyub tidak merasa cukup dari keberkahan itu. Maka oleh beliau emas itu diambil. Tidak dibiarkan, tidak dibuang. Karena ada keberkahan, karena itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dan saya kira kita tidak ada alasan sedikit pun untuk menolak kisah ini, ya. Kisah yang pernah terjadi pada diri Nabi Ayyub. Fikr hadis الحث على التماس ما يزداد الإنسان به بركته بركة وفضلا. Anjuran bagi seseorang untuk mencari tambahan dari sebuah keberkahan atau keutamaan. Berarti kan tidak cukup, sudah keutamaannya seperti ini, tidak perlu ditambah lagi. Ya. Sudah sholat berjamaah tiap waktu, sudah ngaji seminggu sekali, seminggu dua kali, sudah rutin ngapalin Al-Quran seminggu dua kali, tiga kali, sudah belajar bahasa Arab, cukuplah, cukup, tidak perlu ditambah lagi. Jadi kita tahu menjadi menambah keberkahan dan keutamaan. Tidak boleh merasa cukup. جواز الحرص على الاكتسار من الحلال في حق من وثق من نفسه الشكر عليه. Bolehnya al-hirs, bolehnya bersemangat untuk memperbanyak harta yang halal bagi orang yang dia merasa bahwa dirinya insya Allah bisa bersyukur. Kan keadaan kita ini kan bisa diukur. Ya. Insya Allah saya bisa bersyukur, insya Allah saya bisa menjaga amanah ini dan seterusnya ambil. Ada kalanya kita tidak bisa mengukur. Kalau saya menerima jabatan ini, kalau saya menjadi ini, barangkali saya tambah jauh dari Allah. Ya. Baru pangkat seperti ini saja saya sudah enggak ngaji lagi, sudah jarang ke masjid, apalagi pangkat lebih tinggi lagi. Nah, kan kita bisa mengukur diri kita. Kalau yakin, maka boleh. Kalau dia yakin, dia insya Allah bisa bersyukur. sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayyub. Fadlul ghaniyyi asy-syakiri wa sayati mazidu tawdihi fil babil akhir. Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi jangan dikira bahwa orang yang kaya itu tercela semuanya, tidak. Berapa banyak orang yang kaya dan dia terpuji karena apa? Dia bisa bersyukur. Dari kekayaannya dia membantu orang, banyak orang kelaparan ditolong oleh dia, fakir miskin disantuni oleh dia. Berarti dia bersyukur. Dan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau di bab selanjutnya. Jawazul ibtisali uryanan, bolehnya mandi secara telanjang. Ada syubhat bahwa walaupun di dalam kamar mandi sendirian maka tetap harus berpakaian. Ya, ini keliru. Ya, kalau mengatakan haram keliru. Salah satu dalilnya ini. Oh, Nabi Ayyub ditakrir oleh Nabi alaihi salatu wasalam mandi telanjang. Kalau ini haram, tentu Nabi akan berkomentar. Sejak dia mengatakan bahwa itu haram. Bagaimana Nabi Sulaiman yang ingin menjima istri-istrinya dalam satu malam tanpa mengucapkan insya Allah. Ini oleh Nabi dikomentari. Ya, oleh Nabi dikomentari. Adapun ini tidak. Oleh karena itu sekali lagi boleh. Yang terakhir, isbatu sifatil kalam lillahi ta'ala. Ketetapan adanya sifat al-kalam, sifat berbicara, berkata pada diri Allah. Wajib bagi kita meyakini bahwa salah satu sifat fi'liyah Allah adalah bicara. Bicara dan pembicaraan Allah, ucapan Allah, firman Allah, bisawti wal harf, dengan suara, dengan huruf. Bagaimana yang diyakini oleh para imam al-sunnah wal-jamaah. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar sendiri tidak berani membuat selawat, lafaz selawat. Maka Umar bertanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaih, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepada Nabi? Lalu dijawab Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, dan seterusnya sampai innaka hamidun majid. Satu-satunya selawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selawat Al-Fatih ini digubah oleh mereka, dibikin oleh mereka, dan mereka mengatakan siapa yang membaca selawat ini maka dia akan bisa bermimpi bertemu Nabi, dan dia bisa bertanya apa saja kepada Nabi, ini boleh apa tidak, hadis ini sahih apa tidak, ya, dan jelas ini menghilangkan ilmu hadis yang sangat besar. Tidak perlu lagi tafsir dari Bukhari, tahdil dari Imam Muslim, tidak perlu lagi. Kita bisa langsung bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau itu benar. Jelas itu tidak benar. Bolehkah mengatakan bahwa satu obat manjur, apakah ini bisa mengurangi nilai akidah kita? Tidak. Ketika kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan, dari obat itu perantara, nah kita boleh mengatakan bahwa obat ini lebih kuat dari obat ini, ya, bagi saya lebih cocok ini daripada ini, boleh. Tetapi dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, bahwa kita tidak mungkin sembuh tanpa izin Allah, obat dan segala macam itu asbab, kan kita dibulih, diperintahkan untuk melakukan asbab, dan kita harus meyakini bahwa Allah lah asbab terbesar. Oke, obatnya semacam kekuatan untuk menyembuhkan. Iya, iya. Bagaimana kita bekerja itu menjadi sarana, wasilah, asbab sehingga kita banyak harta. Tetap kita meyakini bahwa yang membuat kita banyak harta, yang membuat kita kaya adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah lewat kerja kita, lewat proyek kita, lewat bisnis kita. Gitu. Tentang memberi minuman atau makanan, mendahulukan yang kanan, bagaimana bila yang di sebelah kanan anak kita, yang sebelah kiri ibu kita? Sementara ada satu hadis yang menceritakan seseorang yang tidak memberikan susu kepada anaknya karena ingin memberikan kepada orang tuanya. Bisa mengambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi tadi, ya, karena Nabi minta izin. Nabi minta izin, ya. Kalau anak mengizinkan dan ngalah, ya, karena mungkin, karena jelas bahwa Ibnu Abbas tidak mau ngalah dari Nabi karena memang ada berkahnya. Kalau dari kita kan tidak, ya, maka boleh saja, dan si anak boleh atau baik bagi dia untuk mendahulukan yang tua. Tetapi yang kanan sekali lagi tetap berhak. Berkah ini, kan, hujan itu yang rahmat itu. Iya. Tapi banyak orang lari, bagaimana itu? Iya, tentu. Tapi bagaimana kita hujan? Kan rahmat ketika di kadar tertentu, ya. Hujan yang terjadi di zaman Nabi Nuh, rahmat apa azab? Azab. Ya, maka ucapan bahwa hujan itu rahmat tidak mutlak. Di kadar tertentu rahmat, tapi hujan seminggu enggak berhenti-berhenti jadi azab, ya, jangankan seminggu, sehari dari Jakarta udah jadi azab, ya, banjir azab, ya. Nah, maka enggak masalah ada hujan kemudian kita lari karena kita enggak mau kebasahan, ya, tidak boleh kita katakan kok lari dari rahmat Allah. Ya, tidak bisa seperti itu. Tolong jelaskan tentang bolehnya menyogok atau menyuap yang itu merupakan hak kita. Kalau hak kita berarti bukan menyuap. Itu hak kita. Kita berhak mendapatkan KTP itu misalnya. Kita sudah tanda tangan, sudah ini segala syarat-syaratnya sudah kita penuhi. Tapi pihak kelurahan atau pihak kecamatan masih minta 200.000 misalnya. Ya, maka itu bukan suap. Suap adalah mestinya kita tidak berhak. Dengan memberikan 200.000 atau 500.000 jadi berhak. Nah, itu suap. Yang enggak berhak jadi berhak. Kita belum memenuhi syarat. Umurnya masih kurang 2 tahun lagi misalnya. Secara aturan ya. Kok jadi dapat? Karena apa? Karena bayar, itu suap. Adapun persyaratan sudah dipenuhi semua, kok enggak dikasih-kasih? Berarti kita didzalimi. Kita dipaksa untuk membayar, itu bukan. Kesalahan kita kenapa ketangkep? Ya. Kalau memang enggak mau bayar pajak, jangan sampai ketangkep. Gitu. Membayar pajak memang tidak wajib karena itu satu kezaliman. Tapi membayar pajak tidak haram. Ya, yang haram adalah yang memungut. Kan Nabi menyuruh taubat orang yang memungut pajak, bukan orang yang membayar pajak. Orang membayar pajak itu karena terpaksa. Enggak ada sukarela. Ya, karena terpaksa aja. Oh, itu bukan pajak, kan enggak lari ke negara kan. Ya iya, karena kan ke polisinya. Kan mestinya ditangkap karena STNK kita mati atau mungkin enggak ada spion atau apalah aturan pemerintah kan. Terserah mereka. Kok enggak jadi ditangkap? Ya, mestinya kan ditangkap. Kok enggak jadi ditangkap? Apa kalau enggak suap? Ya, apa kalau enggak suap? Ya. Makanya kalau ketangkap polisi baik-baikin polisinya, ya. Jangan sampai bayar kita lepas. Jadi kita enggak menyuap, ya. Jangan marah-marah, ya. Mau petugas jangan marah, baik-baikin. Assalamualaikum, ya. Ya, ini pengalaman aja, ya. Ya, assalamualaikum, baik-baik. Syukur aja ngaji, ya. Ngobrol apa kek? Ya. Insya Allah, ya. Jangan marah-marah sama petugas, enggak boleh marah-marah. Dia tambah marah lah. Ya. Apa yang datang dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan tersebut di atas? Oh malah, ya. Apakah berupa seperti Aisyah, ya? Aisyah kan dapat dari Nabi sisa makanan itu, ya. Kemudian makanan itu dimasak oleh Aisyah. Nabi wafat kan masih sisa. Nafkah dari Nabi itu gandum beberapa suak itu masih tersisa dimasak oleh Aisyah. Besoknya lagi masak oleh Aisyah. Besoknya lagi, besoknya enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Menurut pertimbangan habis. Ya, penasaran Aisyah. Ya, sebetulnya tinggal berapa sok sih? Kalau kata kita berapa liter sih penasaran ditakar oleh Aisyah. Habis ditakar kan, habis itu habis. Ya. Ah, ini ada keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tidak ada seperti itu ya keberkahan di akhirat sebagaimana yang kita bahas. Kalau menafsirkan Al-Qur'an mengikuti pemahaman sahabat, Kenapa penafsiran para imam lebih dari satu? Kenapa ahli tafsir mengeluarkan tafsirannya? Iya, ini menukil dari sahabat. Yang pertama, seorang kadang-kadang itu beda, padahal maksudnya sama. Seperti sahabat yang menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Ya, ditafsirkan lagi Al-Isra. Ditafsirkan lagi Abu Bakar dan Umar. Ketiga-tiganya tidak bertentangan. Karena Al-Qur'an adalah Al-Islam itu. Dan Al-Qur'an Al-Islam yang terbaik setelah Nabi wafat di zaman Abu Bakar dan Umar. Ya, zaman di mana belum ada fitnah. Artinya tafsiran yang berbeda secara lafaz tapi maksudnya sama. Tidak bisa dikatakan bahwa itu tafsiran yang bertentangan. Yang kedua, mungkin bertentangan. Mungkin bertentangan. Ya. Karena apa? Karena yang satu membawa ucapan sahabat, yang lain ucapan bukan sahabat, misalnya dari Israiliyat. Oleh karena itu di sini para ulama ahli tafsir tampil untuk mentarjih mana di antara tafsiran-tafsiran tersebut yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya, dan sepanjang zaman kan seperti itu. Tafsiran yang sudah disepakati tentang mertuanya Nabi Musa ketika beliau bertemu dengan dua wanita lalu dinikahkan, ini tafsiran selama berabad-abad secara umum, ya, dari At-Tabari, Al-Qurtubi dan seterusnya mengatakan itu Nabi Syuaib. Tapi Nabi Syuaib ini diteliti oleh Ibnu Katsir. Ya, dan penelitian Ibnu Katsir menunjukkan Nabi Syuaib ini dekat sekali dengan Nabi Ibrahim. Dekat sekali dengan Nabi Ibrahim, bahkan masih ada hubungan darah. Ya, itu sezaman dengan Nabi Ibrahim, maka tidak mungkin menjadi mertuanya Nabi Musa, kan jauh sekali. Melewati Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf ke Nabi Musa saja kira-kira 500 tahun. Ah, maka dari sini para ulama ahli tafsir mentarjih mana di antara pendapat itu yang lebih kuat. Apakah boleh merayakan Maulid Nabi dengan berpuasa pada hari kelahirannya? Tidak boleh. Kalau 12 Rabiul awalnya, kalau hari Seninnya boleh. Karena memang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Senin berpuasa, hari Kamis berpuasa. Beliau ditanya, kenapa hari Senin berpuasa? Beliau menjawab, hari Senin aku dilahirkan. Hari Senin wahyu turun kepadaku. Wahyu pertama turun kepadaku. Beliau dengan cara berpuasa. Kita ikuti cara beliau. Ya, tidak boleh ditambah dengan yang lain. Bagaimana solat rawatib qobliyah maghrib dan qobliyah isya dari Nabi dan para sahabat? Seberapa sering? Kalau itu solat sunat, maka betul-betul sunat, bukan bid'ah, maka ya sesering mungkin, semakin banyak semakin bagus. Adapun qobliyah isya, ini hadisnya dhaif, maka tidak diamalkan, tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qobliyah maghrib sahih. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Kata Nabi. Liman syaa, bagi yang mau. Ucapan bagi yang mau menunjukkan bahwa itu ghairu muakkad. Ada dua orang laki-laki dewasa yang kedua orang tuanya sudah meninggal. Kakaknya sudah mempunyai rumah, sementara adiknya menempati rumah warisan orang tua. Dalam hal ini, apakah seharusnya rumah warisan tersebut dijual karena adiknya belum mempunyai rumah? Iya, karena rumah itu hak bersama. Hak adiknya lagi, hak kakaknya, hak istri mayat kalau masih hidup, hak ayah ibunya mayat kalau masih ada. Maka, bagaimana yang kita bahas tadi? Orang yang berhak harus diberi. Orang yang berhak harus diberi. Kecuali yang berhak semuanya sepakat, sudah kita ngalah semua, kasihan kepada adik kita ini, biar dia yang menempati untuk sementara waktu. Tentu ini boleh. Jika tidak ada ucapan seperti itu, maka secara kaidah dijual, dibagi. Ya, karena yang berhak terhadap harta waris adalah seluruh ahli waris. Yang dekat seperti anak istri, ya, yang jauh seperti saudara kalau tidak ada anak laki-laki, semuanya dapat. Bahkan Allah mengatakan, kalian tidak tahu mana yang lebih dekat dengan mayat itu, apakah anaknya, apa orang tuanya, kalian tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, maka Allah memberitahu kepada kita berapa bagian istri, berapa bagian suami, berapa bagian ayah ibu, berapa bagian anak. Kalau anak itu perempuan semua, apakah bisa menghabisi sisa dan seterusnya? Ini dijawab dalam Al-Qur'an. Ya, wajib bagi kita mengamalkannya dan wajib bagi kita meyakini bahwa dengan mengamalkan Al-Qur'an akan mendatangkan keberkahan insyaallah. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.